Yo. Ya Allah, Ya Rahim. Siapa lebih berkuasa? Ya Allah. Kau. Ya Rahim. Aku. Atau dia. Renungkan. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Kau fikir kau siapa? Adakah kau lupa ataupun kau buta, kau dan aku hamba? Kau fikir kau raja? Kuasa harta wanita menyaburi minda, mengotori jiwa dan bicara. Bila bicara, bicaranya semua besar. Benda bidadar besar egonya. Lupa diri, lupa pencipta yang maha besar. Hatinya hitam, kelam, terbungkam. Jiwa tak tenang, kalah dalam menang. Kemewahan diri bukanlah tanda kehebatan. Insan berteduh di bumi Tuhan. Fikirkan sahan nyawa ditarik keluar badan. Tiada siapapun yang tahu rahsia Tuhan. Siapa dulu pergi dulu, mungkin aku, mungkin kamu. Wow. Kau katakan tunggu dulu, kau belum 50. Sedang kematian laju mengejarmu. Ah, kerasnya hati masih gagal mengerti. Bangunlah di malam sunyi, bertanyakan pada ilahi. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Kau fikir kau siapa? Adakah kau lupa ataupun kau buta, kau dan aku hamba? Kau fikir kau raja? Kuasa harta wanita menyaburi minda, mengotori jiwa dan bicara. Bila bicara, bicaranya semua besar. Bila bidadar besar egonya. Lupa diri, lupa pencipta yang maha besar. Hatinya hitam, kelam, terbungkam. Jiwa tak tenang, kalah dalam menang. Kalah dalam menang, hatimu takkan senang. Hey, aku bukan hipnotis, bukan juga ISIS. Jauh sekali ekstremis, aku hanya optimis. Hidup syarat plot twist, sama macam sadis. Dengan Tuhanmu jangan pernah prejudis, yeah. Dalam era penuh depresi, sebenarnya apa yang kau cari? Kononnya nak inspirasi, huh? Inspirasi tak perlu kau tercari-cari. Bangun malam tanya ilahi. Beribu kali kau diingati, hidayah itu milik ilahi. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Kau fikir kau siapa? Adakah kau lupa ataupun kau buta, kau dan aku hamba? Kau fikir kau raja? Kuasa harta wanita menyaburi minda, mengotori jiwa dan bicara. Bila bicara, bicaranya semua besar. Bidadar besar egonya. Lupa diri, lupa pencipta yang maha besar. Hatinya hitam, kelam, terbungkam. Jiwa tak tenang, kalah dalam menang, yeah. Mari sini semua dengar ini cerita. Orang kita kata nak senang, kena banyak simpan duit. Tapi Islam kata nak senang, kena banyak keluarkan duit. Sedekah, amal jariah, senyumanmu itu juga satu dakwah, yeah. Orang kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu penghapus dosa. Sabarlah walaupun kau sedang kecewa. Biarkan engkau miskin harta dan kuasa, tapi jangan kau miskin jiwa. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Kau fikir kau siapa? Adakah kau lupa ataupun kau buta, kau dan aku hamba? Kau fikir kau raja? Kuasa harta wanita menyaburi minda, mengotori jiwa dan bicara. Bila bicara, bicaranya semua besar. Bicaranya semua besar. Bidadar besar egonya. Lupa diri, lupa pencipta yang maha besar. Hatinya hitam, kelam, terbungkam. Jiwa tak tenang, kalah dalam menang.